Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hamba Allah, bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita dipertemukannya, yang seyogianya pelajaran tauhid ini kita tamatkan sampai Sabtu kemarin, tapi dengan izin Allah kita dipertemukan lagi untuk menyelesaikan gigi-gigi kunci syurga. Tadi saya ditelepon oleh imam kita bahwa Dr. Dasman dia bersiap-siap ke Jakarta, ada urusan penting masalah kampus, barangkali beliau minta agar Bu yang gantikannya. Kata saya, tak mengapa, baiklah kita teruskan nanti pelajaran yang Sabtu kemarin supaya bisa tamat. Bagi ikhwan kita yang datang dari Aliantan, Ujung Batu, Pasir Pengarayan, Payakumbu, bahkan ada di Pangkalan Kerinci, dia tidak mendengar hari ini, kita dapat berikan nanti kepadanya plastis atau rekaman. Karena jemaah kita ada yang datang dari Payakumbu, ada yang datang dari Aliantan, dari Pasir, Ujung Batu, dan ada yang datang dari perbatasan Sumatera Barat, Riau, sampai ke Pangkalan Kerinci. Makanya kita selalu banyak Sabtu malam Ahad itu yang datang dari luar sengaja untuk belajar tauhid. Hamba Allah yang beriman, uang yang antum beri kemarin itu 2 juta selalu saya taruhkan di tempat yang antum sukai. Yang kemarin itu biar belikan kepada atap seng, karena anak tempat tiap tempat makannya satu, ya bikin enggak muat lagi, terpaksa bikin satu lagi. Bikinlah 8x10 berbentuk rumah dari kayu. Alhamdulillah atapnya dapat kemarin 2 kodi. Kurang 2 kodi setengah. Kalau antum kasih nanti saya berikan untuk membayar atap 2 kodi setengah itu. Kok seluruh yang antum berikan itu manfaat insyaallah untuk beli bahan semuanya. Hamba Allah yang budiman, gigi dari kunci la ilaha illallah yang nomor 4 adalah al-inqiyadu. Kita baca kembali. I'lam akhil muslim hadanallahu wa iyyaka anna la ilaha illallahu miftahul jannah Walakin ma min miftahin illa wahul asnan. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha laka wa illa lam yuftah laka. Wa asnan wa hadzal miftah hiya samaniyah. Ketahuilah wahai saudaraku yang muslim, kata Syekh Muhammad Jamil Zainu, ulama besar kita yang mengajar di Darul Hadis Makkah Mukarramah, mudah-mudahan Allah memberi kita hidayah khusus pada antum semua. Sesungguhnya la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Sesungguhnya la ilaha illallah itu adalah kunci surga, miftahul jannah. Walakin ma min miftahin, akan tetapi tak satu pun kunci yang dimiliki oleh orang kecuali dia punya gigi. Giginya, kalau kuncinya itu bagus giginya, dibukakanlah pintu surga buat dia. Jika tidak bagus kuncinya, tidak akan dibukakan pintu surga buat dia. Ini yang kita pelajari Sabtu kemarin baru tiga. Yang pertama giginya adalah al-ilmu. Al-ilmu, kita harus mendalami kalimat la ilaha illallah. Yang kemarin kita katakan bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah hurufnya huruf rongga yang tidak bisa keluar dari selain itu. Artinya bahwa tauhid itu harus dikeluarkan dari hati kita, tak bisa dari kerongkongan, tidak sampai kepada paham yang benar. Yang kedua, yakin bahwa kita mengucapkan la ilaha illallah itu adalah kunci surga, dan itu kalimat tauhid. Wajib yakin, saya yakin-yakinnya tanpa ada ragu sedikit pun juga. Yang ketiga, al-qabul, terima. Terima kalimat tauhid ini dengan hati dan lisan kita. Jangan seperti orang musyrik, mereka katakan la ilaha illallah tetapi mereka tak menerima. Lidahnya nerima apa mengatakan dan hatinya tak mau menerima. Tak mungkin kami meninggalkan ilah kami karena seorang penyair, seorang yang gila ini. Seorang penyair katanya Muhammad Rasulullah penyair. Majnun adalah Rasulullah SAW majnun katanya. Apakah kami akan meninggalkan ilah kami dikarenakan kata-kata seorang penyair ini dan seorang yang gila ini? Biasalah, orang yang mendakwakan tauhid itu selalu dibilang gila dan tukang sihir. Biasa. Tapi ingat, kata-kata yang mereka lontarkan itu adalah kata-kata yang berasal dari jin dan iblis, bukan dari kata-kata iman yang ada di hatinya. Yang keempat, giginya adalah al-inqiyadu wal-istislamu lima dallat alaihi. Apa kata Allah? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Irji'u ila rabbikum wa staslimu lah. Inqiyad, tunduk disertai patuh. Inqiyad, tunduk disertai patuh. Ketunduhan, ketundukan dan kepatuhan itu adalah dengan cara berbuat taat. Mazhar umumnya berbuat taat. Penampilan pertamanya orang yang tunduk dan patuh itu nampak ketaatannya di hari-harian. Itu yang syaratnya al-inqiyad. Wal-istislam, serahkan diri sebaik-baiknya zahir batin kepada Allah. Caranya dengan mempelajari tauhid. Caranya dengan mempelajari tauhid. Tunduk dan patuh mazhar umumnya taat, penampilan utamanya taat. Kemudian penyerahan diri sebulat-bulatnya kepada Allah, penampilan umumnya selalu belajar tauhid. Ini gerigi yang keempat. satu ilmu, kedua yakin, ketiga kabul terima, yang keempat al-inqiyad. Yang keempat al-inqiyad. Inqiyad itu artinya tunduk disertai patuh. Itu bahasa Arabnya inqada yanqad, inqiyad. Inqada yanqadu, inqiyad. Tunduk disertai patuh. Kalau dibilang oleh ulama kita, oleh orang yang pintar berbahasa Arab, al-inqiyad itu artinya tunduk disertai patuh. Berarti ada mukhalafahnya. Mafhum mukhalafahnya bagaimana? Ada orang yang tunduk tapi enggak patuh. Ada orang yang patuh tapi enggak tunduk. Yang diminta oleh tauhid adalah tunduk disertai patuh. Jadi apa katanya? Al-inqiyadu wal istislamu. Tunduk disertai patuh dan serahkan dirimu kepada Allah zahir batin dengan cara mempelajari tauhid. Kita lihat dalam tafsirnya. Dalam surah Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Bunyinya wa arji'u irji'u ila rabbikum. Kembalilah kalian semua wahai hamba Allah kepada Rabb kalian bi fi'li ta'at, dengan mengerjakan seluruh ketaatan. Seluruh ketaatan selagi kita mampu mengerjakannya, kembalilah kalian kepada Rabb kalian dengan mengerjakan seluruh ketaatan. Kemudian wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan seluruh maksiat. Seluruh maksiat, hatta meluda di dalam masjid, atau di serambi masjid, atau di tanah yang itu namanya masjid. Meluda itu adalah maksiat. Membuangkannya apa? Menghilangkan maksiat itu, dibuangkan, disapu, dihapus dan lain sebagainya. Dalam tafsir dikatakan, irji'u ila rabbikum bi fi'li ta'ati wa tarkil ma'asi. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dengan memperbuat segala ketaatan dan meninggalkan segala maksiat. Wa akhlisul 'amala lahu, dan ikhlaskanlah amal kalian karenanya. Ikhlaskanlah amal kalian karena Allah. Sebelum ayatiyakumul azab, sebelum datang kepada kalian azab Allah, duniakah apalagi di akhirat. Summa la tajiduna nasiran yansurukum wa yanqazakum min zalikal azab. Kemudian kamu tidak akan menemui salah seorang pun penolong yang akan menolong kalian, yang akan melepaskan kalian dari azab itu. Tidak ada. Untuk itu sebelum datangnya itu kembali cepat. Kembali. Jadi orang yang mau kembali itu namanya awab. Kalau awab itu tergelincir aja perbuatannya, cepat dia kembali. Kalau orang awam dia kembali kepada Allah namanya tawab. Artinya orang yang suka taubat. Ya, orang suka taubat itu dalam kategori bahasa adalah orang awam yang mengerjakan kemaksiatan di hadapan Allah kemudian taubat dia. Tapi kalau kita udah berilmu, tergelincir sedikit cepat kembali, namanya itu awab. Ada tingkatnya. Jadi kita itu belum sempat mengerjakan kerja maksiat itu, teringat oleh kita cepat, langsung kita kembali kepada Allah. Ini namakan kita bukan tawab namanya, bukan taibun, tetapi awab. Orang cepat-cepat kembali kepada Allah, belum sempat terkerjakan oleh dia maksiat tersebut. Tawab namanya. Itu kan bagus itu. Ya, tingkatan kita orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fa'alu ma amarakumullahu bihi wa antahu amma nahakum an. Kerjakan oleh kamu apa yang diperintah buatmu oleh Allah, dan tinggalkan dari apa yang Allah larang kamu berbuatnya. Wa huwa ma ja'a fil Qur'an allazi wa ahsanul manzil ilaikum min rabbikum. Apa saja yang datang dari dalam Al-Qur'an itulah sebaik-baik tempat kembali dari Rabbmu. Al-Quran itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Artinya, ketemu kesalahan, kembali kepada Allah. Lihat hukum Al-Quran. Itu yang kemarin kita pelajari dalam asma Allah adalah kembali kepada Al-Quran. Asma Allah kembali kepada Allah dengan secepat-cepatnya Al-Ghafur, Al-Afu, At-Tawwab. Al-Ghafur, Al-Ghafar, Al-Afu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Al-Afu artinya terbikin kesalahan, Allah hapus. Ibarat kita menulis, ambil penghapusnya itu kita hapus, atau Al-Afu itu. Kalau Al-Ghafur, Allah maaf kesalahan, dia tutup. Dia tutup sehingga tidak bisa kelihatan lagi. Itu namanya Ghaffar, Ghafur. Allahumma ufirli, kata kita. Allahumma ufirli wa tuba alayya, innaka antat tawwabul ghafur. Tawwab, Ghafur, Al-Afu. Al-Afu, Allah menghilangkan kesalahan kita itu dengan cara menghapus. Dihapusnya, itu Al-Afu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hapus seluruh kesalahan saya, ya Allah. Jangan tertulis lagi di situ. Itu Allah, innaka afu. Al-Ghafur yang Al-Ghafar, ya Allah, Allah Maha Pengampun. Bagaimana yang mengampunkan kita? Dan maafkannya kesalahan tadi, ditutupnya. Ditutupnya. Sehingga tidak bisa lagi lihat. Dilihat, tidak bisa lagi. Kalau yang Tawwab yang tadi, ya, dua bagi orang awam yang berbuat maksiat langsung dia kembali kepada Allah dinamakan Tawwab, artinya orang yang taubat. Tetapi orang berilmu belum sempat dia kerjakan kerja itu, lantas dia sadar, kembali dia cepat. Itu namanya awab. Inilah hebatnya orang berilmu itu. Jadi kata-kata hukama, engkau punya harta, engkau yang memilih harta. Kalau engkau punya ilmu, ilmu itu yang memelihara engkau. Kalau engkau punya harta, engkau yang memelihara harta. Sehingga engkau tidak bisa lagi tidur malam, saking banyaknya harta yang dikendalikan, susah tidur malam. Istirahat pun susah. Tapi kalau engkau yang punya ilmu, ilmu itu yang memelihara kamu. Itu bedanya. Jadi milikilah ilmu yang sebanyak-banyaknya. Ini namanya gigi yang keempat adalah al-inqiyad wal istislam. Inqiyad al istislam. Itu gigi yang keempat dari kalimat la ilaha illallah. Nampak mazhar umum antum tidak pada Allah, taatnya itu kelihatan. Akan terbantahlah orang yang kerjanya bermak maksiat, katanya di sini Islam itu tinggalnya. Kendatipun saya kerja saya bermak maksiat, Islam itu kan sini. Akan terbantah oleh gigi yang keempat ini. Berarti yang itu tidak diterima. Kalau pengakuan yang demikian itu tidak terima. Kendatipun saya merampok kerja saya, ya Islam itu kan sini. Allah yang tahu. Apapun yang saya kerjakan, sah batalnya Allah yang tahu. Allah yang ngasih memberikan pahalanya, bukan kamu. Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan hadis melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan demikian cara jawaban kita, kita tak pernah mengatakan wudhu saya batal, puasa saya batal, salat saya batal. Karena Allah menentukan. Kenapa kita katakan mula batal? Mereka inilah kelemahannya. Kelemahannya awam itu begitu. Berbuat dia yang saya buat ini kan Allah menentukan, bukan kamu. Sah atau batalnya Allah nentukan. Padahal syariat sudah dikatakan batal akidah kamu, iman kamu, batal pula Islam kamu. Ada 10 yang membatalkannya. Kalau Islam batal, terpaksa syahadat kembali. Kalau iman yang batal, taubatun nasuha. Kalau ini yang tak tahu, tidak bisa buka kunci surga. Allah memberitahu demikian. ditulis oleh para ulama dalam kitab tauhidnya. Kita baca. Alangkah kita katakan Allah nentukan segala-galanya. Mau bertauhid sama tidak, yang tentukan sini. Allah saya nentukan. Kamu penting menentukannya. Salah dia dalam berhujjah. Salah dia dalam berhujjah. Itu yang keempat. Gigi kunci la ilaha illallah yang keempat adalah al-inqiyadu wal-istislamu. Yang kelima adalah as-sidqu al-munafi lil-kadzib. Engkau mengatakan kalimat la ilaha illallah itu adalah benar-benar dari hatimu. Wa huwa yaquluha ay yaqulaha sidqan min qalbihi. Seseorang mengucapkan la ilaha illallah itu benar keluar dari lubuk hatinya yang dalam. Siapa menentukan? Dia saja dengan Allah. Keluarnya kata-kata la ilaha illallah itu memang dari sini. Cuma kan awal kata katakan bahwa huruf itu adalah huruf rongga semuanya. La ilaha illallah dari rongga ini ya, dari hati. Tak bisa dari kerongkongan, muntah dia kembali. Dia bertauhid itu betul-betul dari lubuk hatimu. Kebenaran itu Allah menentukan. Engkau dengan Allah. Tidak bisa manusia menerka apa yang dalam hati. Manusia menerkanya sesuai ke hati itu dengan kata di perbuatannya tadi. Orang benar dia tidak suka bohong. Nampak dia tidak pembohong. Bisa gitu alamatnya nampak. Kebenaran yang sendiri hakiki Allah menentukan apa yang ada dalam hati kita. Makanya Allah katakan benar-benar engkau mengucapkan la ilaha illallah itu dari hatimu. Allah katakan demikian. Apa kata Allah? Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna allahu alladhina sadaku. Wala ya'lamanna al-kazibin. Apakah manusia di dunia ini selalu mengira, apa kiraan mereka, sangka mereka, ayutraku ayakulu amanna, mereka ditinggalkan, dibiarkan begitu saja, dia bebas mengatakan, kami beriman kepada Allah. Wahum la yuftanun, padahal mereka belum dicoba. Artinya apa? Engkau makin kuat tauhid antum, Allah makin banyak memberikan musibah. Karena dalam hadis katakan, apa katanya? Man yuridillahu bihi khairan yusibuhu. Siapa saja di dunia ini yang Allah inginkan kepada orang itu kebaikan yang banyak. Bukan satu kebaikan, khairan, khairan itu isim nakirah. Kebanyakan, apa yang kebaikan yang banyak, seperti kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanatan. Hasanatan itu pakai tanwin dan tidak pakai alif lam. Itu isim nakirah, kebanyakan hasanah, bukan satu hasanah. Banyak. Makanya hasanat dunia itu 8, hasanat akhirah 8. Bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dari itu sesuai dengan kehendak dan masyiahnya. Tapi yang tertulis di dalam tafsir hasanat dunia ada 8, hasanat akhirah 8. Antum memperoleh hasanat dunia yang pertama adalah istri antum al-mar'atu salihah. Bukan perempuan bejat. Itu aja. Ukur antum mendapat istri yang salehah, berarti hasanat dunia yang bersana antum dapat. Kedua, anak yang saleh. Anak yang saleh yang betul-betul terbuka hatinya menuntut ilmu syar'i ini. Hasanat dunia itu. istri soleha, anak yang soleh. Itu aja tandanya. Yang terakhir dan yang 8 itu, orang yang diberikan Al-Quran kepada dia, tidak dia tolak. Diterimanya. Paham tidak paham, saya terima. Berat atau ringan, saya terima. Pahit atau manis, saya terima. Ini namanya hasanat dunia. Nah, coba cari nanti. 8 saja, lihat. Jadi nomor satunya itu tadi, antum mendapatkan hasanat dunia yang pertama, istri saleh. Mazhar umumnya apa? Penampilan umumnya, auratnya tidak pernah terbuka. Penampilan umumnya mar'atu soleha itu, auratnya tak pernah terbuka. Ibarat spanyol, ya solat jinnya. Tapi pepaso pakai rok span, bahonda soreai pakai kulot yang tipis. Jangan diharap itu soleha. Antum yang melihat maksiat itu nama antum dayus malahan. Itu bukan soleha, tapi toleha. Antum miliki itu hasanat dunia belum antum dapatkan. Mati antum mengatakan Rabbana atina fid dunya hasana, yang itu aja tidak bisa antum miliki, hasanat dunia belum ada. Apalagi yang 8 masih berat lagi. Yang 7. Ini yang bilang istrinya. Jadi hendaknya kebaikan yang kita minta kepada Allah itu, man yuridillahu bi khairan. Siapa saja di dunia ini yang Allah inginkan kebaikan buat dia banyak, yusibuhu, terus menerus dapat musibah. Kecil, menengah atau besar. Jangan dikatakan Allah marah, tidak, kebaikan diberikan Allah itu. Yang pertama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Orang yang Allah menginginkan pada dia kebaikan yang banyak, Allah faqihkan dia dalam beragama ini. Saya pernah dibisikkan oleh Pak Bupati Jepri Nur. Orang pintar banyak bu ya, tapi orang yang faqih kurang katanya. Kita butuh orang yang faqih. Saya terdiam. Karena hadisnya memang begitu. Orang menginginkan orang itu jadi baik, dia pintarkan beragama, bukan itu katanya. Dia faqihkan dalam beragama. Pemahamannya mendalam, bukan pintar. Setiap faqih itu pintar, setiap pintar belum tentu faqih. Pemahamannya itu. Allahumma zidina ilma. Apa lagi? Allahumma inni as'aluka imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, aku meminta padamu iman yang kokoh, rezeki yang bagus, kemudian pemahaman yang mendalam, keyakinan yang bagus, pemahaman yang mendalam. Allahumma inni as'aluka imanan wa yaqinan wa fiqha. Baca dalam sujud. Allahumma inni as'aluka imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, aku selalu minta kepada engkau iman, iman dan keyakinan yang tidak melenceng sedikit pun juga, dan pemahaman yang engkau taufik. Itu luar biasa itu. Fiqh. Ya, jadi mayuridillahu bihi khairan yufaqihhu, Allah pahamkan dia semendalamnya terhadap dinnya ini. Nih, jadi kalau dapat musibah jangan disalahkan yang lain. Allah memberikan sama antum, berarti antum akan diredainya perbuatan kebaikan. Minta aja kebaikan pada Allah. Di sini bilangnya, senangkah manusia mengatakan beriman padahal kami belum dikasih dia fitnah, musibah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami memfitnah orang-orang yang sebelum mereka. Fitnah, musibah. Fitnah dalam bahasa Indonesianya lain. Ya, mengadu domba orang, fitnah. Memfitnah orang, mengadu domba, menggunjing. Kalau fitnah sini adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamanna Allahu alladhina salaku. Sungguh Allah tahu dia. Siapa ya orang yang berbuat sidik? Benar katanya dari hatinya, mengatakan aku bertauhid kepada Engkau ya Allah. Aku mengesakan Engkau ya Allah. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Tetapi keluar hanya dari tenggorokan saja. Allah tahu mana yang sidik, mana yang kadzib. Untuk itu jangan dihilangkan gigi yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, as-siddiqu, ngomonglah, berbicaralah di hadapan Allah, tapi dari lubuk hati antum sendiri. Berarti gigi la ilaha illallahnya tidak sempong, tidak patah. Insyaallah kunci surga bisa dibuka. Apa? Pintu surga bisa dibuka. Ini yang kelima. Yang lima. Yang keenam. Tunggu, ada dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siddiq lagi. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Ma min ahad, tak seorang pun di dunia ini yang dia bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, benar dari hatinya, benar dari kalbunya, yang tidak sempong sedikit pun juga, tidak ria, tidak suma, memang meneteskan air mata mengatakannya larut malam, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan buat dia api neraka. Elok aja tauhid akhil aziz, kurang ibadah tapi tauhid elok, mantap insyaallah. Banyak ibadah antum tapi tauhid antum dah elok, neraka juga. Itu apa? Jadi beramallah dengan ilmu, beribadahlah dengan ilmu. Ilmu tauhid, ilmu keyakinan yang benar, bukan ilmu yang dibikin-bikin. Hati-hati. Gigi yang keenam. Al-ikhlas. Apa bunyinya? Wa huwa tasfiyatul amali bi sahil niyati an jamil sawa'ib syirq. Ikhlas itu adalah membersihkan kerja dengan bagusnya niat. Bersih kerja, niatnya bagus. Awal pertama kita berniat innamal a'mal binniyat. Hanya saja sah dan sempurnanya kerja itu tergantung pada niat seseorang. Tapi di akhirnya innamal a'mal bil khawatim. Benar atau salahnya kerja seseorang lihat akhirnya. Ini yang terjadi, su'ul khatimah dalam hidup atau husnul khatimah. Innamal a'mal bil khawatim, yang selalu melenceng dia akhirnya itu. Saya punya banyak anak murid, kelas 1 baik, kelas 2 baik, kelas 3 baik, kelas 4 baik, kelas 5 baik, kelas 6 baik, pas ujian akhir datang nakalnya. Khatimahnya enggak bagus. Akhirnya dia tak bisa ujian ijazah, tak bisa ujian naik kelas dan lain sebagainya. Pertama bagus, 5 tahun setengah itu bagus. Pas terakhir datang pubernya, dia kerjakan yang bukan-bukan. Tidak bisa ujian dia. Hafalan Qur'annya 11 juz tidak sampai. Hadis tidak hafal 240 buah hadis. Bacaan kitabnya tidak bisa. Bahasanya tidak bagus. Mi'rab kitab tidak bisa. Kan namanya su'ul khatimah, tidak husnul khatimah. Ada yang sebagian husnul khatimah. Bisa dia ujian, hafal Al-Qur'annya 11 juz, hafal hadisnya 240, bisa baca, bisa mengirab, ahlan wa sahlan untuk ujian. Husnul khatimah. Begitu juga kita. Dan saya berkali-kali melihat orang sakit, mau mati, apa dia minta? Baik dan picak, nang payana sakit ke mah. Menyeso sakit, baik ke dan picak, diminumnya picak, langsung meninggal. Sul khatimah apa? Husnul khatimah. Itu luar biasa itu. Ada pula yang minta, biasa menghisap dari kecil sampai sakit. akan mati dia, kasihkan 12 pol itu sama saya. Saya hisap. Tidak lama kemudian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan suul khatimah. Jadi kita menilai seseorang itu amal kita baik atau orang baik, innamal a'mal bil khawatim. Yang bilang oleh hadis, orang yang bekerja baik terus sehingga antara dia dengan surganya sejengkal lagi, saking dekatnya pintu surga sama dia, sejengkal lagi, sehesta lagi, tapi akhirnya dia mengerjakan sesuatu yang dimukai Allah, masuk neraka. Ada yang orang kerjanya antara dia dengan neraka sehesta lagi, paham masuk, tapi di akhirnya dia bagus, taubat dia diterima oleh Allah, taubatnya masuk surga. Ini apa namanya? Innamal a'mal bil khawatim. Itu maka Allah kata, Rasulullah katakan, Allah makhtim alaina bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, khatamlah akhir hidup kami ini dengan husnul khatimah. Jangan engkau khatam hidup kami ini dengan su'ul khatimah. Ini ikhlas. Apa ikhlas? Tasfiyatul amal bisalihan niat. Bersihkan kerja itu dengan bagusnya niat. Anjami'i sawa'ibu syirk, dari bintik-bintik kesyirikan, dari noda-noda syirik, dari noda-noda dosa yang bawa pada syirik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan mereka tidak diperintah kecuali agar mereka beribadah pada Allah itu ikhlas. Beragama ini kerana Allah. Antum berislam ini ikhlas kerana Allah. Jadi tidak akan dipaksa-paksa, akhi. Tidak akan dipaksa-paksa. Kalau orang yang dipaksa itu disangkut selalu, dirangkul. Kemarin kita katakan, umat Islamnya ada dua martabatnya. Ummatul ijabah, ya istijabah, dan ummatul da'wah. Orang dirangkul itu adanya umat da'wah. Kalau umat da'wah itu orang yang betul-betul kelibernya rendah sekali tentang Islam. Memang dunianya tinggi, bercerita tentang planet-planetnya semuanya, tapi dinnya juhala. Itu jangan menjadi umat dakwah, umat istijabah. Tap langsung terima dan selalu mencari. Ini akan timbul keikhlasan. Kalau antum dibawa-bawa, tidak akan timbul keikhlasan. Tapi kalau istijabah antum dengan agama Allah, bayoyo, nawaitu belo-elo, insyaAllah ikhlas timbul. Tidak bangun ke uang daerah. Uang je lah dulu, masa suruh gore. Pailang sang, awak tidak sekubur. Tidak ada kata-kata itu. Si ibu yang ada urusan den mah, wang-wang je lah, den. Kan tak sekubu ada. Tidak akan keluar kata-kata itu. Kalau antum turun punya kelibar istijabah, ummatul istijabah. Terima din ini. Tidak akan ada yang bisa menyelamat kita dunia dan akhir kecuali Islam. Apa dalilnya? Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falyuqbal an. Siapa yang mencari selain Islam ini dinnya, tidak akan diterima. Artinya apa? Tidak akan bisa selamat. Islam yang menyelamatkan antum. As'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Manusia yang paling sa'adah, manusia yang paling bahagia dengan syafa'atku, dia terima syafaatku, adalah orang yang telah memahami la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya atau dari jiwanya yang halus sana. Allahu Akbar. Itu as'adun nas, manusia yang paling sa'adah, manusia yang paling bahagia. Kata-kata la ilaha illallah itu tidak ngembang dengan ilmunya. Antum katakan dari hati antum sendiri, tapi antum beri ilmu. As'adun nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Rasul katakan lagi, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi 'azza wajal. Sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka kepada orang yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalik wajah Allah. Dia cari dengan kata-kata la ilaha Allah itu hanya wajah Allah. Wajah Allah. Allah akan melihat dia nanti di hari akhirat, dari kiamat. Itu yang dia cari kerana Allah, kerana wajah Allah dia katakan la ilaha Allah itu harrama alal nar. Allah mengharamkan buat dia neraka. Yang ketujuh, al-mahabbatu li hadhil kalimatit thayyibah. Cintailah kalimat ini, sayangilah kalimat ini. Apa arti? Duduk, berbaring, berdiri, berjalan asal layak dibaca kalimat ini. Antum cintai la ilaha illallah. La ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wahdah, la ilaha illallahul mulku, la ilaha illallahul mulku, wa lahul hamdu, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah. Cinta itu. Kan kemarin ya sudah kita pelajari. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah lahul mulku. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Lupa dah tu. Tak lupa orang kan, baca terus itu yang wirid yang langsung dijawab oleh Allah. Antum cintai kalimat ini, sayang. Apabila cinta kepada kalimat ini, cinta kepada zat itu sendiri. Kalau cinta kepada zat itu sendiri, rahmat Allah, kasih sayang Allah nampak mazharamnya pada kita. Enggak pernah kusut otak kita menerima ajaran Islam. Apa yang katakan Abu Bakar? Dia yang mengatakan bahwa dia Isra Mi'raj tadi. Iya, saya terima. Abu Bakar Siddiq. Ya kan? Percayakan engkau bahwa anak saudaramu itu dia katakan malam tadi dia Isra dan Mi'raj sampai ke langit tujuh, sampai ke Palestina, sedangkan kami aja berbulan-bulan di sana. Enggak pernah hafal kami pintu-pintu Masjidil Aqsa itu. Dia hafal oleh dia. Katanya, percayakan engkau memang Muhammad yang ngomong? Iya, saya percaya. Ya, itu luar biasa itu cintanya Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat tauhid. Yang kedelapan terakhir, ayakfura bittawaghit wa hiyal ma'budat min duniha. Kafirlah engkau pada tawud. Jangan masukkan tawud di dalam hati antum. Apa itu tawud? Iblis, syaitan, jin kafir, dukun, paranormal, dan orang yang berhukum bukan kepada hukum Allah. Itu dia. Ya, kafirlah engkau pada tawaghit. Syarat la ilaha illallah itu kuncinya yang terakhir atau gigi terakhir, jangan beriman atau percaya pada tawaghit. Tutup pintu hati antum dari tawaghit. Apa tawaghit? Tawaghit? Tawaghit apa? Iblis, syaitan, jin kafir, dukun, sihir, paranormal dan orang yang berhukum kepada selain Allah, hukum Allah. Inilah tauhid. Jangan masukkan dalam hati antum. Tutup. Kafarat itu menutup. Arti kafarat itu tutup begini. Mana sesuatu. Nah, ini. Pama ini penutup. Tutup semuanya, itu namanya kafar. Atau ditutup dari pandangan orang. Dan nampak oleh orang. Ditutup. Itu namanya satar. Taghtiyah, tutup, selubungi. sehingga tidak kelihatan, atau ditutup di pandangan dari mana arahnya supaya dia tidak kelihatan. Itu artinya kafara. Tutup itu semuanya, bentuk tawarid itu dari hati antum. Insyaallah kunci surga giginya tidak sempong. Kalau sempong giginya, la yuftah lak, tidak akan dibukakan pintu surga itu atau surga itu pada antum, karena gigi kuncinya sempong. Ilapan itu wajib dipahami dan diyakini, jangan sampai rusak. Inilah pelajaran kita, alhamdulillah selesailah ya. Miftahul jannah la ilaha illallah, Allah. Kunci surga itu la ilallah dan punya gigi 8. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah, ada istri Fatimah kepada Umar bin Khattab selalu berceloteh. Aisyah selalu marah pada Rasulullah, katanya marahnya itu karena Allah bukan karena setan. Soleha insyaallah. Ya dua baginya Pak. Bongi kalau tobi antuje dan kau nyekah. Itulah tidak ada setan kawan Pak. Tapi antum marah karena Allah, karena ingin menyampaikan satu karena Allah. Insyaallah soleha. Ya, itu maka ibu kita itu mukmin namanya. Ibu orang mukmin tak satu pun katanya yang tidak dimaafkan Allah. Dia bentuk durhaka tapi usulannya karena Allah Subhanahu wa taala. Al-bughdu fillah wal hubbu fillah. Kasih karena Allah, benci karena Allah. Inilah jawabannya, Pak. Ya kan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.